waridati fid darsi. Iqra'il ayati ya Zuhair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis. Aba wa stakbara wa kana minal kafirin. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Falyuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Iqra'il haditha ya Ali. Al-Amr ibn al-Hadi qala ma tawata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wa dirhaman wa la abdan wa la amatan illa baghlatahu bayda'a allati kana yarkabuha wa silaha wa ardhau ja'alaha ikhid sabili sadaqatan. Iqra'il baita ya Ibrahim. Ala kullu shay'in ma khalaqallahu bakhilu wa kullu na'imin la mahalata za'il. Tinsarifu jami'at jami'u fa'il tinsarifu jami'at tullabul tullabi mudaf ilaih tullabil ana ma ida ma ada ada tulaba. Tulaba. Oh, salah kabeh. Salah kabeh. Pripendika. Tulaba. Kalau enggak bisa dikasih harokat akhir-akhirnya. Labas. Tulaba. Hal urubiyina. Urubiyina. Falahum. Istima. Un. Istima'u. Un. Istima'un ma'al mudiri. Kaifa kana hasilu haflu haflu haflu syai haflu syai amsi. Ana lam atamakkan minal huduri. Kana mumti'an qad hadarat tullabu kulluhum illa mudarrisina. Nah. Nah, ya Pak Luqman. Man alladhi rasaba fil ikhtibar asyahri wa lima? Ali. Rosman. Ibrahim. Lima. Lianahu lam ustaz. Lam yujib. Lam yujib. Soalul awal. Soala. Soala. Al awal. Ma. Ma'anahu su'alun awal su'alun muhimun walau salatuna darajah. Kam darsan yadrusu tullabu lil imtihan ya akhwana Abu Ishaq? Man alladhi ghaba ya Abu Nabila? Man? Hamid. Amin. Hafid al-bayt ya akhana. Hafid al-bayt. Fit amla. Anta. Anu sudah al-bayt here. Ikhwat al-an. Ikhwat al-an. Wa Luqman, hafidha? Masir. Nah, al-bayt. Ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Wa kullu syai'in la mahalata za'ilu. Ada al-bayt. Okay.